طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia dan rezeki pemahaman yang sahih, akhlak yang berbudi, amalan yang diterima, dan keselamatan al-afu dan afiyah dalam beragama di dunia dan juga di akhirat. Kita meneruskan insyaallah kajian kita manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam masalah tazkiyah atau bidang tazkiyah nufus, yang mana pada kali ini kita di halaman 54 poin ketiga, dimulai dari permasalahan hasad, dengki atau iri hati sampai seterusnya insyaallah taala, dan akan dibacakan oleh Al-Akh, fadol, dibacakan bismillah, bismillah. Ya. Poin juga, yaitu hasad, dengki atau iri hati. Artinya, benci dan ingin pertarungan kepada orang lain. Jadi, hasad bukan sekedar merupakan dari pertarungan dari orang lain. Bahkan, ia adalah kesalahan soal terhadap iman yang Allah berikan kepada saya. Agak jauhan dari mikrofon biar suara enggak terlalu mengubah. Hasad di sini, hasad, dengki atau iri hati dalam makna yang negatifnya, yaitu membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Kalau sudah dibilang membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain, maka ini bukan sekadar iri biasa, melainkan ketika ada kebencian, kok orang lain mendapatkan kenikmatan itu, berarti ada keinginan atau harapan, semoga kenikmatan tersebut Allah cabut dari orang tersebut. Ya. Jadi itu sudah jelas hasad yang mazmum. Seseorang melihat temannya lebih hafal Al-Quran dibandingkan dirinya, tetapi kalau dia tidak menghendaki, tidak berharap kenikmatan hafal Quran tersebut tercabut dari orang tersebut, maka ini namanya ghibtah. Namanya ghibtah yang Rasulullah SAW khabarkan la hasada illa fi tsnatain. Ya, tidak ada hasad yang baik kecuali di dua hal. Ya, yaitu yang pertama rajulun atahu Allahul Qur'an. Seseorang yang Allah Ta'ala berikan padanya Al-Qur'an, baik dari segi qira'ah pembacaan atau dari segi hifz hafalan atau dari segi tafsir. Ya, kemudian dia iri padanya karena orang ini membaca Al-Qur'an dan dia berbuat ihsan dengan dan bertakwa dengan Al-Qur'an tersebut. Dan kemudian walaupun diirikan tetapi tidak diharapkan untuk terhilangkan darinya hafal Al-Qur'an itu atau pemahaman terhadap Al-Qur'an itu. Maka ini namanya ghibtah. Hasad yang mamduh, hasad yang terpuji. Ya. Ya, kalau misalnya teman kita memiliki ilmu yang lebih dari kita dan kita kemudian mendoakan keberkahan padanya, seraya di hati juga kita iri padanya. Dan wajar jika kita iri terhadap sesuatu yang berlebih, suatu kelebihan, suatu keutamaan. Ya, wajar. Tetapi ketika kita mengharapkan zawalun ni'mah min sahibih, yaitu tercabutnya kenikmatan dari pemiliknya, maka ini termasuk hasad yang mazmum. Dan inilah hasad yang ada pada iblis. Hasad yang ada pada iblis. Iblis iri terhadap nabi kita atau bapak kita Adam alaihis salam karena keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan iblis menghendaki atau berharap keutamaan atau kenikmatan tersebut tercabut dari Nabi Adam alaihis salam. Ya. Jadi hasad bukan sekadar mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, bahkan ia adalah ketidaksenangan seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada selainnya dan dia berharap kenikmatan tersebut ada pada dirinya ataupun tidak ada pada dirinya. Kadang-kadang ada orang memang tukang hasad. Dia tidak berharap kenikmatan itu ada pada dirinya. Tapi memang dia tidak suka jika ada orang lain mendapatkan fadl, keutamaan, kenikmatan. Ya, ketika mendengar tetangga dapat atau baru beli mobil, kita benci dengan keadaan seperti itu. Ya, padahal buat apa untuk benci? Dan rata-rata dan normalnya seorang yang hasad dengan hasad yang buruk ini pasti dalam konteks keduniaan. Tapi kalau misalnya dia hasad terhadap saudaranya yang memiliki ilmu lebih dan dia benci akan hal itu, apakah itu konteks keduniaan? Iya. Karena jika dia mengharapkan akhirat, tidak mungkin dia benci orang lain itu lebih berilmu dari dia. Ya. Kalau misalnya, misal kita ini usianya lebih tinggi atau lebih tua dibandingkan seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm ini masih belia, tapi dia memiliki hafalan lebih dari kita, pemahaman lebih baik dari kita, pengajaran lebih bagus dari kita misalnya. Tapi dia lebih muda usianya daripada kita. Dan kemudian kita benci akan pemuda ini misalnya. Maka ini berarti kita tidak mengharapkan akhirat dengan hati kita memandang pemuda tersebut. Seandainya seseorang menatap akhiratnya ketika melihat orang lain mendapatkan keutamaan, maka dia tidak akan membenci keutamaan orang lain tersebut. Ya. Maka ini adalah hasad. Baik ia mengharapkan hilangnya nikmat itu atau tetap ada, tetapi ia membenci adanya orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah dikatakan di sini tidak boleh dengki karena dengki adalah sifat yang tercela, sifat orang-orang Yahudi dan dapat merusak amal. Bahkan sebelum dari itu, dosa pertama di ketinggian sana adalah dosa hasad. Sebagaimana iblis hasad terhadap Nabi Adam alaihis salam dan berusaha untuk menjatuhkan Nabi Adam alaihis salam. Dan begitulah orang-orang yang hasad, rata-rata hendak menjatuhkan orang-orang yang dia dengkikan. Dan kemudian Qabil iri terhadap Habil sampai terjadi pembunuhan padahal saudaranya. Dan juga Bani Israel, orang-orang Yahudi juga memiliki rasa hasad. Atau dalam ceritanya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, Ibrahim, Nabi Yakub, yaitu Nabi Israel alaihissalam, bagaimana Yusuf alaihissalam didengkikan oleh saudara-saudaranya sendiri, dan mereka berazam uktuluh aw itrahuh, bunuh itu Yusuf atau lemparkan dia. Lihat bagaimana hasad bisa menyebabkan seseorang yang tidak mempunyai keutamaan sampai berazam untuk membunuh orang yang dia dengkikan. Ya. Begitu juga dengan kalangan Yahudi. Mereka semua hasad kepada ma'asyir al-Arab, orang-orang Arab, karena ternyata Nabi terakhir ada di kalangan Arab. Ya, hasad. Hasad bisa membutakan seseorang dari kebenaran. Dan hasad bisa membuat seseorang kalap dan kemudian berazam untuk membunuh, baik membunuh karakter maupun membunuh fisik. Dan betapa adanya di antara bahkan dai-dai pun bisa membunuh karakter dai lain tanpa hak disebabkan hasad. Baik karena masalah pemasukan maupun masalah banyaknya hadirin atau jemaah. Karena hasad duniawi, seandainya dunia tersebut tidak dipandang oleh orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah, maka tentu masing-masing akan saling bertaawun dan tanasuh dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dalam kasih sayang. Ya. Allah Ta'ala melarang seseorang iri hati terhadap apa yang Allah Ta'ala lebihkan dan utamakan atas sebagian manusia dari sebagian yang lain. Rabi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftahu Daris Sa'adah, "Likulli sahibi fadlin hasidun." Bagi setiap orang yang memiliki keutamaan pasti ada penghasutnya. Pasti itu. Pasti ada penghasutnya. Tinggal bagaimana orang yang memiliki keutamaan tersebut mengingat selalu keutamaan Allah, mengingat selalu berzikir kepada Allah supaya dia terhindar dari ain dan dari tombak-tombak hasad dan juga tekanan-tekanan dengki dari orang lain. Seseorang yang memiliki anak yang lebih banyak dibandingkan tetangganya dan anak-anak itu ternyata soleh, maka orang-orang akan iri padanya. Dan di antara orang-orang yang iri, mereka tidak berzikir kemudian melemparkan ain kepada orang yang memiliki banyak anak yang soleh ini. Ya. Jadi hasad bisa memberikan madharat dengan izin Allah, bahkan sampai ke level kematian. Karena auzubillah. Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan perlindungan atau meminta perlindungan kepada Allah dari hasad dan was-was. Karena seseorang yang hasad, maka dalam hatinya dia mendapatkan was-wasah dan bisikan dari syaitan. Makanya dua surat terakhir, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq" dan juga di ayatnya "min syarri hasidin idza hasad", dari keburukan orang yang hasad jika dia sedang hasad. Dan kemudian "Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril", di kemudian "min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas", yang memberikan waswasah di dada-dada manusia. Ada antara bentuk waswasah adalah hasad yang bisa mematikan dan membakar amalan-amalan orang yang memiliki hasad tersebut, dan juga bisa membunuh karakter orang yang dihasadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian iri hati, berandai-andai terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kalau misalnya ada laki-laki iri terhadap perempuan karena keperempuannya ini di antara seburuk-buruk kebodohan dan hasad. Atau ada perempuan iri terhadap apa yang Allah utamakan dari laki-laki, ini juga seburuk-buruk kebodohan dan seburuk-buruk hasad. Ini karena apa? Karena normalnya laki-laki tidak akan iri untuk menjadi perempuan. Dan perempuan tidak akan iri untuk menjadi laki-laki. Untuk apa misalnya kita iri perempuan? Oh, perempuan gak diwajibkan sholat berjamaah, sementara saya malah diwajibkan. Ah, saya dengki sekali sama perempuan. Ini bodoh sekali orang seperti ini. Padahal kewajiban sholat berjamaah itu, di balik itu ada hikmah yang besar. Atau perempuan iri dengan laki-laki. Ini saya hamil, melahirkan, saya iri dengan laki-laki yang cuma tinggal ngorok doang kalau malam tidur. Sementara saya capek-capek hamil. Ini juga kebodohan. Padahal itu adalah jihadnya dia. Dan laki-laki belum dan tidak memiliki jihad seperti itu. Maka harusnya dia bertakwa dan berihtisab meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Jadi harus ketika ada bisikan hasad dari syaitan, hendaklah langsung berzikir dan memohon kepada Allah, terutama mohon keberkahan untuk orang yang mungkin kita irikan. Ya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sungguh Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah Maha tahu seseorang ketika hasad terhadap orang lain, bisikan di hatinya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bedanya orang yang menasihati karena hasad dan orang yang menasihati karena memang menginginkan kebaikan dan kebenaran. Ya. Baik, dilanjutkan tamak. Yang keempat, tamak. Karena selain manusia yang pertama, maka kemahamannya akan terbaiknya buka dan kuli. Padahal cahaya mata laki-laki yang mengetahui jalan-jalan dan manusia sebagai setan. Bila cahaya yang tertutup oleh kuasa dengki dan tamak, ia tidak bisa lagi melihat. Tidak itulah hasilnya menggunakan kesempatan untuk membuat apa saja yang bisa mengatakan si tamak kepada syahwatnya. Sehingga selalu terlihat baik kepadanya. Tamak, tamak, tamak ini yaitu seseorang menggebu dan berhasrat terhadap dunia, terutama terhadap dunia yang ada di genggaman orang lain. Ya, baik. Tamak termasuk salah satu celah atau pintu syaitan untuk menghancurkan Bani Adam. Karena selagi manusia merasa tamak, maka ketamakannya akan membuatnya buta dan tuli. Orang-orang Yahudi, mereka tamak dan mereka iri kepada kaum Nabi Muhammad alaihissalam, dan dari kesukuan mereka iri terhadap orang-orang Arab, karena orang-orang Arab diberikan keutamaan oleh Allah. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Dan juga Nabi terakhir diutus dari bangsa mereka. Maka orang-orang Yahudi benci, tamak, iri, dengki. Dan itu membuat mereka buta dan juga tuli. Buta akan kebenaran dan tuli akan kebenaran. Mereka mendengarkan itu. Mereka membaca dan mereka melihat kebenaran. Tetapi mereka menghijabkan pandangan mata mereka dari kebenaran tersebut sehingga mereka tidak mengikutinya. Dan mereka menutup pendengaran mereka dari kebenaran Islam sehingga mereka justru melawan Islam. Dan begitulah orang-orang yang tamak akan dunia, orang-orang yang dengki akan keutamaan dunia pada genggaman orang lain, maka sesungguhnya dia memiliki sifat tamak di hatinya. Dan ketika tamak tersebut sudah menggurita di hatinya, maka dia tidak bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah, yang melainkan dia akan menyimpang dari kebenaran dan dia akan menganggap semua yang ada pada orang lain itu salah. Padahal dikatakan oleh penulis di sini, cahaya mata hatilah yang mengetahui celah-celah yang dimasuki syaitan. Tapi ketika sudah ada tamak dunia di hati seseorang, sudah tertutup hatinya dia, sehingga syaitan pun mudah untuk masuk dan membisikkan kepada dia bisikan-bisikan yang kian hari kian parah. Dikatakan di sini, bila cahaya itu tertutup oleh perasaan dengki dan tamak, ia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Ketika itulah syaitan mendapat kesempatan untuk membuat apa saja yang bisa mengantarkan si tamak kepada syahwatnya, sehingga sesuatu terlihat baik di matanya, meskipun sebenarnya itu adalah sesuatu yang mungkar dan keji. Kecintaan seseorang kepada dunia, entah itu harta, popularitas, jabatan, pandangan masyarakat, ya, ketamakan-ketamakan itu banyak terjadi dan membuat orang-orang bahkan yang menyeru kepada Islam sekalipun mereka kalap. Mereka kalap. Ketamakan akan dunia yang sekarang bukan hanya di lapisan orang-orang awam, bisa juga di lapisan atau di elemen orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan yang menyebarkan ilmu. Musibah dan fitnah ini terjadi di akhir zaman. Pintu ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang dan Allah Subhanahu wa taala menelantarkan orang-orang lainnya walaupun mereka semua menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Ketika suatu ilmu dikerubuti oleh orang-orang yang tamak akan dunia, maka ilmu tersebut tidak berkah dan orang-orang tersebut akan saling hasud menghasud satu sama lain. Mereka berlomba-lomba bukan untuk mendapatkan keberkahan ilmu, tapi mereka berlomba-lomba untuk mencari pengikut atau main banyak-banyakan orang yang hadir. Ketamakan, tamak, ketamakan, ketamakan seperti ini adalah hasutan syaitan yang membuat orang walaupun di hadapannya terpampang ilmu syar'i, tapi tidak bisa masuk ke dalam genggaman hatinya, melainkan sekadar apa, yang penting ngaji, yang penting membahas, yang penting ada ilmu, yang penting dakwah sunnah menyebar, tapi tidak sampai masuk ke hati karena ketamakan dunia, karena mencari kuantitas semata, bukan betul-betul menuntut ilmu. Maka berhati-hati di sini. Sifat tamak yang ada pada manusia yaitu mengharapkan genggaman dunia pada kalbunya, walaupun dalam ranah ilmu sekalipun, menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu. Yang banyak orang mengira bahwasanya mereka ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik, padahal yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal apa yang mereka lakukan adalah kerusakan yang tidak disadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat tamak, madhibani jai'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak, enggak lebih merusak dibandingkan kecintaan atau ketamakan seseorang kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya. Yaitu ketika seseorang meninggalkan libasu zuhud, pakaian zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah menjadikan dunia boleh digenggaman tangan tetapi tidak sampai ke hati. Adapun kalau misalnya seseorang menjadikan dunia sebagai genggaman di hati, maka udah di sini tamak dia. lepas dari zuhud, walaupun kelihatannya pakaiannya sederhana, tetapi tamak di hatinya. Ya, dan ini bukan hanya merambah ke masyarakat awam, tetapi kadang-kadang yang membuat hati kita miris atau sedih beberapa, dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni kita semua, beberapa dari orang-orang yang menuntut ilmu atau mengadakan pengajian atau menyebarkan ilmu, Allah taala berikan ujian kepada mereka atau kita, fitnah dunia, ketamakan, tamak, baik tamak akan pengikut, tamak akan dunia berupa uang, tamak akan pujian manusia, dan tamak-tamak lainnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan menghindarkan kita dari itu semua. Jadi jemaah sekalian, ikhwah sekalian, akhwat, yang menuntut ilmu pun tetap harus bermuhasabah, bahwasanya jangan sampai kita setiap hari menuntut ilmu dengan mengatasnamakan manhaj salaf, tapi ternyata ada tamak dunia di balik itu. Jangan sampai kita menyebarkan ilmu atau menyelenggarakan pengajian-pengajian ilmiah, tapi di balik itu ternyata bukan ilmu yang kita maksud dan kita tujukan untuk amal, tapi ternyata yang kita maksud adalah main banyak-banyakan pengikut atau banyak-banyakan hadirin. Yang kalau misalnya ternyata hadirnya sedikit, rasanya gengsi sekali kita mendapatkan pengajian seperti itu. Na'udzubillah. Tamak ya, seperti tamak. Bukan enggak ikhlas yang seperti ini. Dunia yang dicari. Ya, baik, dilanjutkan, Pak. Maka demikianlah kami jangan berlebihan. Sungguh Allah akan memulai orang yang berlebihan. Yang kelima, berlebihan dalam makan. Bahkan bukan hanya makan, dalam segala urusan kalau sudah berlebihan, ghulu atau tanattu', mujawazatul had, melampaui batas, maka itu pasti buruk. Seseorang yang melampaui batas dalam menuntut ilmu pun bisa buruk, yaitu dia saking menuntut ilmunya, dia tidak menegakkan hak-hak istrinya, tidak mencari nafkah untuk istri dan anaknya atau keluarganya, maka ini juga berlebihan. Pada asalnya segala hal yang berupa mujawazatul had, melebihi batasan, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi dikhususkan di sini oleh penulis hafizullah, berlebihan dalam makan. Karena ketika seseorang terpenuhi syahwat perutnya dengan berlebih dari batasannya, maka itu akan menimbulkan madharat jismiyah dan madharat qalbiyah. Menimbulkan keburukan dari sisi kesehatan tubuh dan menimbulkan keburukan dari sisi kesehatan roh. Kendati makanan yang dimakan itu halal dan baik, thayyib, tapi berlebihan dalam makan, dalam artian sampai kekenyangan, bukan sampai kenyang. Sampai kenyang itu kadang diperbolehkan dan kadang makruh. Tapi kalau sampai kekenyangan itu, atau apa, ada soal atau apa itu. Kalau sampai kekenyangan itu dapat memperkuat syahwat dan melemahkan hasrat untuk beribadah. Memperkuat syahwat dan melemahkan hasrat untuk beribadah. Sedangkan syahwat adalah senjata syaitan, dan beribadah adalah hal yang dibenci oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian. Ini perintah di sini maknanya pengizinan dari Allah Subhanahu wa taala, ibahah, pembolehan. Tetapi kemudian dilarang, ada hal yang dilarang, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan dalam makan ataupun minum. Seolah-olah semua makanan itu harus kita makan dan cicipi. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Orang yang lebih berlebih-lebihan terutama dalam makan dan juga minum. Karena itu akan menjadi sumber kerusakan bagi jasmaninya dan juga bagi rohaninya. Kita lihat akan lebih sulit bagi orang-orang seperti ini untuk beranjak menuju ke masjid untuk sholat jemaah. Lebih sulit dibandingkan mungkin bapak-bapak sekalian atau akhwat sekalian yang Allah berikan rizki berupa maaf kerampingan tubuh atau bahkan kurusnya tubuh. Lebih mudah, lebih ringan kakinya untuk melangkah ke masjid. Tapi coba kalau misalnya kita terlalu berat tubuh kita, lebih sulit untuk ke masjid. Memerlukan upaya yang sangat sulit sehingga malas, yaudah tinggal di rumah aja. Ke majlis ta'lim lebih sulit. Banyak hal yang membuat sulit ketika kita terlalu kekenyangan dan terlalu rakus terhadap makanan. Maka oleh karena itu diantara salaf, diantara fudul, kelebihan yang dibenci oleh mereka adalah fudulut ta'am, kelebihan dari segi makanan. Dan Rasulullah SAW pun untuk masalah makan yang terpenting adalah menegakkan tulang kita. Yaitu maknanya bisa membuat kita cukup untuk beraktivitas hari ini. Pada asalnya makan itu bukan tujuan. Makan itu bukan tujuan. Melainkan ia sarana untuk kita bisa menegakkan ibadah kita. Jadi kita kerja bukan untuk makan. Dan makan pun bukan untuk makan lagi. Tapi kita kerja untuk bisa beribadah di dunia ini. Dan kita makan untuk bisa beribadah di dunia ini. Ketika kita tahu punya mindset seperti itu, maka kita tidak menjadikan makan sebagai tujuan atau sebagai hal yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Melainkan kita jadikan makan ini sebagai sarana semata agar kita bisa tegak, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kalau misalnya makanan kita jadikan tujuan, maka kita akan menjadi orang yang rakus. Makan banyak-banyak, kemudian terbengkalai beberapa ibadah disebabkan makanan ini. Ya. Taib dilanjutkan 6. Isti'jal atau ajalah, terburu-buru dan kurang teliti dalam perkara atau urusan. Ini banyak sekali majal dan juga cabang permasalahannya. Rasulullah SAW bersabda, At-ta'anni minallah, sikap pelan-pelan itu dari Allah. Waqar, yaitu sikap tidak tergesa-gesa, pelan-pelan dalam artian berpikir cermat terlebih dahulu sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu. Itu adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah cerminan ilmu seseorang. Oleh karena itu kita dapati orang yang muda itu lebih ekspresif. Dia lebih cepat untuk menanggapi sesuatu atau merespon sesuatu tanpa berpikir lebih panjang. Orang yang lebih muda lebih cepat untuk memutuskan sesuatu tanpa dia pikir maslahat atau madaratnya. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang lebih tua usianya, lebih banyak pengalaman hidupnya, lebih tahu apa yang harus dia lakukan, maka kita lihat mereka mendapatkan rizki ta'anni dari Allah, yaitu sikap pelan-pelan. Yang terpenting adalah difikirkan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan dan diputuskan. At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Adapun al-ajalah itu sikap, yaitu tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat dapat, ingin cepat sampai, itu dari syaitan dibisik-bisiki. Baik ini dalam ranah ilmiah, dalam ranah muamalah, dalam ranah iktisabiah ekonomi, atau dalam ranah apapun. Orang ingin cepat-cepat kaya, itu termasuk bisikan syaitan. Melainkan tujuan kita bukan kaya. Melainkan kata Rasulullah SAW, fa'innal ghina, ghina nafs. Au kama qala. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Dan seseorang yang terburu-buru atau tergesa-gesa, jiwanya tidak kaya. Jiwa miskin. Tapi orang yang tenang, sesungguhnya dia memiliki ketenangan, dia memiliki kekayaan di jiwanya. Dan itu biasanya Allah Ta'ala rezekikan kepada orang-orang tua yang telah mendapatkan banyak pelajaran di kehidupannya. Adapun kita-kita, ya teman-teman yang masih belia, masih muda, di bawah 40 tahunan, maka masih sering tergesa-gesa, kurang belajar, nanti baru belajar ketika dia mendapatkan pelajaran di kehidupannya setelah ketergesaannya. Sebagian dari orang tergesa-gesa menganggap bahwasanya dirinya mampu melakukan ini, padahal dia belum banyak pengalaman. Akhirnya dia nekat melakukannya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dan pelajaran buat dia. Dan setelah itu dia pun berpikir, ternyata memang apa yang telah saya putuskan itu salah. Belum dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Menyesal kemudian, dan baru dengan penyesalan itu dia mendapatkan pelajaran. Dan kemudian menjadi lebih dewasa. Dan orang yang dewasa, orang yang memiliki sikap ta'anni dan waqar, ketenangan dan pelan-pelan. Adapun orang yang gerasa gerusu, apa-apa langsung ceplas-ceplos, ini kekanak-kanakan. Berapapun usianya. Dan orang yang seperti ini mendapatkan bisikan syaitan yang banyak, dan kemudian mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Terutama di media sosial. Kalau misalnya kita melihat, ada orang di media sosial sangat responsif terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Ada kabar, langsung direspon. Ketahuilah, orang ini mengikuti bisikan syaitan. Orang ini memiliki ajalah, yaitu ketergesaan, keterburuan, yang mana itu lebih bisikan syaitan. Tidak memfilter kabar-kabar, semua kabar dilahap dan kemudian di-share, disebarkan, tanpa berpikir maslahat atau madarat, tanpa berpikir ini kabar ini sahih atau tidak, tanpa berpikir apakah ada manfaatnya atau tidak, tapi disebarkan langsung. Maka yang seperti al-ajalah, isti'jal, terburu-buru, dan ini termasuk bisikan syaitan. Adapun orang-orang yang dewasa dalam berpikir, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan taufik, dan orang-orang yang telah mendapatkan banyak pelajaran dalam hidupnya, ketika mereka mendapatkan kabar, mereka cek dan recheck dulu. Apakah benar kabar ini? Kalau benar, apakah ada maslahatnya kalau saya sebarkan? Atau ada manfaatnya atau tidak? Kalau ternyata tidak ada manfaatnya, tidak perlu kita kabarkan kepada orang-orang. Beginilah orang-orang yang memiliki sikap ta'anni, yaitu orang-orang yang memiliki sikap berpikir terlebih dahulu sebelum bersikap. Berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian. Bakhil, atau mungkin kalimat atau istilah lain, asyuh, syuh, kikir atau pelit, disertai biasanya dengan adanya keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini medit, bakhil, afrit, sekaligus dia rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Klepto, ya. Bakhil mencegah apa yang dia miliki untuk dimiliki orang lain. Ini termasuk akhlak yang buruk dan penghancur untuk kaum atau individu. Kata Rasulullah SAW, wattaqush-shuh fa innama ahlaka man kana qablakum ash-shuh. Dan hindarilah diri kalian dari sikap syuh, pelit, tapi merasa ingin untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kita jarang sedekah, tapi ketika melihat orang lain punya mobil baru atau punya baju baru, kita pengen punya baju baru dan mobil baru seperti itu. Ini pelit sekaligus tamak. Dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ini, dan semoga Allah Ta'ala maafkan kita dan juga hindari kita dari penyakit ini, orang yang memiliki penyakit seperti ini terhalangi untuk bersedekah atau berinfak. Susah bersedekah. Zakat, susah. Sedekah umum, susah. Karena pelit. Dunia yang ada di hatinya pelit, tidak mau memberi, isinya dunia. Dan yang seperti ini terdorong untuk menyimpan dan menimbun harta serta yang mengakibatkan azab yang pedih, hancur nanti hartanya, enggak berkah. Ketika dia mau bersedekah, syaitan segera untuk memberikan bayangan-bayangan di pikirannya, bayangan-bayangan kemiskinan, bayangan-bayangan kekurangan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Itu dalam konteks apa? Di surat Al-Baqarah dalam konteks sedekah. Sehingga kalau kita mau sedekah, syaitan bayangin di pikiran kita. Ya'idukumul faqr, membayang-bayangkan kefakiran. Kamu nanti kalau misalnya sedekah bakal berkurang harta kamu. Itu gimana istri anak kamu nanti? Nah, kan logis juga memang bisikan syaitan. Maka kata para ulama, itu seperti itu faqr, yaitu bayang-bayangan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian kepada hal yang berupa fahsya. Fahsya di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama al-bukhl. Syaitan menakut-nakuti, membayang-bayangkan di pikiran kalian akan kemiskinan, dan memerintahkan kalian agar bakhil, pelit. Tahan itu sedekah. Padahal setiap pagi para malaikat Allah Ta'ala utus untuk mendoakan, Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa a'ti mumsika talafa. Ya Allah, kata dalam hadis Nabi SAW, ya Allah, kata para malaikat, a'til munfiqa, berikanlah orang yang berinfak khalafa, gantinya setelah itu. Dan pasti Allah ganti. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti habbah, harta yang dinafkahkan itu, yaitu benih, kemudian akan tumbuh dari benih itu tangkai, fi kulli sumbulah, di setiap tangkai mi'atu habbah, 100 benih lagi yang Allah Ta'ala akan kelola dan kembangkan itu semua kalau dia tidak bakhil. Kemudian malaikat mendoakan, wa'ati al-mumsika talafa, dan berikanlah mumsik, yaitu orang yang menahan diri dari bersedekah, talafa, kerusakan. Maka kalau misalnya kita mau rusak hartanya, jangan tunaikan zakat. Rusak insyaallah hartanya itu. Memang ada itu harta, tapi kerusakan ini berupa ketidakberkahan. Ya. Fana'udzubillah. Maka seorang muslim harus memiliki sifat sakhi karim, memiliki sifat dermawan, asal bukan untuk dipuji orang, tapi memang karena Islam memerintahkannya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana cara kita untuk bisa mencintai antara sesama muslim? Tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Bukankah begitu akhi? Bukan begitu? Saling memberi hadiah, saling mencintai. Baik, antum punya hadiah enggak buat ana? Enggak punya. Gimana antum mau dicintai oleh ana? Ah, sekarang kalau gitu ana kasih hadiah, karena antum telah membaca apa yang ada di kitab, maka ini hadiah di pagi hari buat rezeki buat antum. Fadol. Iya. Mudah-mudahan kalau setelah ini baca lagi, ya. Fadol. 8, takut miskin. Ahlakathum. Maknanya baca. Demi Allah, bukan panggilan yang memandangkan sekalian, akan tetapi aku mengatakan kepada dunia diketahkan di luar sana sekalian, seperti dalam di luar sana sama orang seperti kalian. Lalu mereka berubah-ubah mendapatkannya sebagai mana mereka berubah-ubah mendapatkannya, kemudian dunia itu menginaskan kalian sebagai mana kita menginaskan mereka. Ahsan. 8, khosyatul faqr, takut miskin. Ini juga penyakit, penyakit orang-orang yang hatinya diliputi dunia, takut miskin. Penyakit orang-orang yang kalau dikubur hartanya dimasukkan ke kuburannya, takut miskin. Ya. Orang yang takut miskin, penyembah dunia, beribadah, menundukkan diri pada dunia. Padahal harusnya kalau kita seorang muslim, kita mencari ridha Allah, maka dunia akan ikut pada kita. Dan datang dengan tunduk sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi, demi Allah, mal faqra akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takutkan terjadi atas kalian, bukan. Kalian kalau misalnya fakir, akan ada harta zakat insyaallah untuk memenuhi kebutuhan kalian. Akan ada orang-orang yang dermawan yang akan menginfakkan hartanya demi kalian. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum. Tapi yang aku takutkan terjadi pada kalian ketika dunia dibentangkan atas kalian. Wallahi ya ikhwah, sekarang dunia dibentangkan atas kita. Dunia maya internet dibentangkan atas kita. Mudah sekali, dahulu ketika kita mau nonton video, kita mikir panjang nanti berapa megabyte nanti. Kuotanya nanti bakal habis. Ya. Sekarang gak mikir kayak gitu. Gak mikir, kenapa? Karena dunia berputar sekarang. Dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari duit di mana-mana bisa, walaupun memang mencari pekerjaan konon susah. Tapi rezeki dari Allah di mana-mana itu. Dimanapun kita bisa sekarang bekerja atau mencari penghasilan. Dengan halal atau dengan haram. Lihat ondel-ondel di mana-mana. Lihat kecerekan di mana-mana. Mereka mencari penghasilan untuk mencari dunia. Allah bentangkan itu penghasilan. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Atau antum satu dunia alaikum. Dunia ketika dibentangkan atas kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Dulu banyak orang-orang kaya dulu di zaman-zaman Bani Israel atau semisalnya. Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian ketika dunia dibentangkan atas kalian, kalian akan saling bertanafus, yaitu berlomba-lomba mendapatkan dunia sebagai mereka dahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Dan bagaimana perlombaan mendapatkan dunia kita lihat sekarang. Lihat di hari Senin sampai Jumat di pagi hari, mereka semangat untuk ke pekerjaan mereka. Tapi kalau dibandingkan laki-laki yang pergi dengan motornya atau mobilnya, kita lihat jalan I Gusti Ngurah Rai gitu kan. Di mana I Gusti Ngurah Rai, di mana sana bukan? Ya, pakai sebelah sana mungkin. Nah itu kita lihat arah ke Jakarta penuh macet, apalagi dia udah masuk Klender, masuk Jatinegara, masya Allah. Lihat mereka saling bertanafus, saling balap-balapan untuk lebih cepat-cepatan menuju ke kantor mereka. Tapi apakah mereka mendulangnya dengan zikir kepada Allah? Tidak, belum tentu. Bukan suudzon, tapi memang gitu kenyataannya. Apakah ketika mereka pulang kemudian mereka dengan berzikir? Sulit kita bilang iya. Mungkin ada, tapi hanya sebagian kecil. Dan kemudian apakah mereka mendapatkan ketenangan dengan mencari rezeki itu? Belum tentu kita lihat. Bagaimana mereka lihat di komuter lain, kalau misalnya kita lihat kereta-kereta. Ya kan? Ke arah Bekasi, pulang kereta. Kan kalau malam-malam itu kan kelihatan orang-orang di dalam. Apa yang mereka lakukan? Semua menunduk. Kenapa? Apakah karena mereka menunduk karena khusyuk kepada Allah? Bukan. Karena menonton video YouTube. Ya atau tidak? Kita lihat. Mereka lagi HP kan sambil ngeliat HP. Di dalam kereta. Lebih dari 50% orang yang pulang kerja di dalam kereta pasti ngeliat ini. Ya atau tidak? Coba aja lihat. Apa yang mereka lakukan? Allah alam, nonton video-video yang enggak entah apa itu. Yang bukan ceramah, bukan zikir pada Allah, bukan Quran dan seterusnya. Dibentangkan dunia, mudah sekarang kan? Mudah untuk mendapatkan ini semua. Dan kita lihat semua orang punya handphone, smartphone. Siapa yang gak punya WhatsApp di antara kita? Kecuali mungkin maaf orang-orang yang sudah tua dan tidak memikirkan lagi tentang dunia. Kita semua sudah mudah koneksi internet semua. Dibentangkan dunia atas kita yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mungkin orang-orang zaman dahulu 50 tahun lalu ketika diberitakan tentang hal seperti ini, bagi mereka ini sihir, ajib, gak mungkin. Gak mungkin kita bisa tahu keadaan di Jogja sekarang. Tiba-tiba kita tahu kabar. Dan gak mungkin kita bisa terkoneksi langsung kepada orang yang ada di Amerika pada detik yang sama. Tapi sekarang terjadi. dibentangkan dunia. Ini yang kita, yang Rasulullah SAW takutkan keterjadian di dalam diri kita, di keseharian kita. Tapi kemudian ditakutkan adalah apa? Kemudian kalian berlomba-lomba untuk dunia, sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba untuk dunia, takut atau takut kehilangan dunia dan tidak takut akhiratnya. Sehingga waktu hulikakum kama ahlakathum, kemudian itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Maka itu adalah apa yang kita pelajari dari kitab ini. Alhamdulillah, karena waktunya sudah mencapai limitnya, dan juga nah, untuk persiapan nanti jam 9 di Masjid As-Salam ada kajian kami ya tentang manhaj menuntut ilmu dengan tema mengobati niatan dalam menuntut ilmu di Masjid As-Salam Jakarta Sampurna. Sebenarnya dekat atau tidak Pak di sini Pak? Dekat atau tidak Pak? Dekat ya, enggak terlalu jauh. Dibandingkan Cilangkap dekatan mana Pak? Itu, dekatan itu ya, ya. So nanti jam 9 mungkin ada di antara rekan-rekan yang mungkin berkenan hadir, tapi juga di Bekasi ada kajian Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid, maka kami sarankan lebih baik ikuti kajian beliau juga tentang adab menuntut ilmu. Ya, ini koinsiden saja, kebetulan ya. Di waktu yang sama tentu kajian kami jauh lebih rendah dibandingkan apa yang bisa disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid. Maka jika berkesempatan hadirlah majelis beliau, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan kaki kita untuk menuju majelis ilmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu kita bermanfaat untuk dunia dan juga menjadi hujjah yang baik untuk akhirat kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cukup itu insyaAllah. Ya, kita hanya itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fi ulumikum wa barakallahu fi juhudikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.